Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada malam ini pembacaan kita terhadap kitab Aqidatul Salaf Ashabil Hadis Al-Imam As-Sabuni Rahimahullah Ta'ala. Qala Al-Imam As-Sabuni Rahimahullah Ta'ala: Khalqu af'alil ibad. Pada bab ini Al-Imam As-Sabuni ingin menjelaskan permasalahan yang di situ tergelincir dua kelompok sesat pada permasalahan ini, yaitu permasalahan khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, bukan berarti mentang-mentang karena perbuatan hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian, nah ini yang insya Allah kita akan bahas. Wa min qawli ahli sunnati wal jama'ati fi aksabil ibad annaha makhluqatun lillahi ta'ala la yamtaruna fihi wa la ya'udduna minna. ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفي. Kata muallif di sini, termasuk dari keyakinan dan pendapat ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan perbuatan hamba, bahwa sesungguhnya perbuatan hamba ini makhluk dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ahli sunnah la yang tarunafi, tidak ada yang memperdebatkan permasalahan ini. Artinya semua sepakat bahwa perbuatan hamba ini makhluk lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ahli sunnah tidak menganggap, tidak menggolongkan sebagai bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah, sebagai bagian dari orang-orang yang memiliki agama yang benar, orang-orang yang mengingkari pendapat ini. Orang-orang yang mengingkari keyakinan ini. Nah, maka di sini kita akan baca beberapa rangkaian kalimat yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam permasalahan khalq af'al ibad. Hadzal babu fi khalq af'al ibad dzakara al-imam fi anna madhhab ahli sunnah anna af'al al-ibad makhluqatun lillahi 'azza wa jalla wa khalaqa dzalika ta'ifatan wa huma. Dalam bab ini, dalam permasalahan penciptaan perbuatan hamba, ya, amalan-amalan hamba, Al-Imam As-Sabuni di sini menyatakan bahwa termasuk madhabnya Ahlussunnah yang menyebutkan bahwa perbuatan hamba, amal-amal hamba itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah yang menciptakan amalan hamba dan perbuatan hamba tersebut. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah disertai dengan konsekuensinya yang benar. Ya. Karena di situ ada sebuah kelompok yang nanti akan datang bersama kita pun mengakui bahwa amalan hamba, perbuatan hamba adalah makhluk. Tetapi menjerumuskan mereka pada pendapat yang batil karena mereka gulu, berlebihan dalam penetapan pada permasalahan ini. Siapa kelompok tersebut? Yang pertama adalah Al-Jabriyah. Siapa itu Jabriyah? Secara umum, Jabriyah ini menyatakan awalnya bahwa perbuatan hamba itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar. Sebatas ucapan, pengakuan, pendapat ini, seperti ini benar. Karena memang itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun aw wa ma taf'alun." Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Baik. Sehingga sekedar pendapat Jabriyah yang mengatakan bahwa perbuatan hamba ini adalah makhluk Allah, ini benar. Ya, tetapi mereka terpleset dan akhirnya menjadi sesat ketika mereka menetapkan perbuatan hamba ini melampaui batas. Nah, wahum ya'tarifuna bi anna af'ala al-ibad makhluqatun lillahi 'azza wa jalla walakinnahum yaghluna fi 'umumi mashi'atillah wa khalqihi likulli syai'. Mereka Jabriyah ini kata Syekh Rabi hafizahullah taala mengatakan mereka mengakui bahwa perbuatan hamba ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka melampaui batas, hulu dalam permasalahan ini. Ya, bahwa Allah memiliki kehendak, yang itu Allah menciptakan seluruhnya termasuk perbuatan hamba. Walaupun di sini sebetulnya ada sedikit tanakut. Baik, Jabriyah dalam permasalahan asma wa sifat mereka Jahmiyah. Jahmiyah pendapatnya dalam asma wa sifat dinafikan semua. Antum masih ingat ini? Ya. Jabriyah dalam permasalahan asma wa sifat itu Jahmiyah. Apa pendapatnya dalam masalah asma wa sifat? Menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tetapi yang lucu, dan ini tentunya tanakut, bertolak belakang, ternyata mereka menetapkan sifat bagi Allah bahwa Allah menciptakan. Ternyata mereka menetapkan bagi Allah sifat bahwa Allah memiliki kehendak, masyiah. Nah, tapi begitulah memang kondisi ahlul bid'ah, ahlul ahwa, akidahnya antara bab ini dengan bab yang lain banyak bertentangan, banyak bertolak belakang, karena memang mereka tidak mengikuti dengan pendapat salaf. Akhirnya ketika tergelincir keluar dari as-salaf, dari manhaj an-nabawi, ya tentunya yang terjadi banyak pertentangan di dalam pendapat-pendapat mereka sendiri. Baik. Bagaimana hulunya, berlebihannya? Faja'aluna af'alal ibad af'alan lillah. Walaysa lil'ibad innama tunsab ilaihim majazan. Akhirnya mereka ketika menetapkan bahwa perbuatan hamba itu adalah dikehendaki oleh Allah, bahwa perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah, ya, maka perbuatan hamba tersebut pada hakikatnya kata mereka perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu seorang hamba, seorang Jabriyah ketika bermaksiat, ketika mencuri, ketika berzina, mengatakan anda tidak ada pilihan. Ini sudah Allah kehendaki. Ini sudah Allah ciptakan. Nah, mau apa? Antum perhatikan. Benar. bahwa ini Allah yang menciptakan. Benar bahwa ini Allah kehendaki dari sisi kehendak apa? Kehendak Allah kehendaki kemaksiatan tersebut terjadi dari sisi bahwa ini kehendak. Hah? Kehendak apa? Hah? Asasannya? Kauniyah. Ya, anda sudah belajar ini ya. Ada irada-irada syar'iyah, ada irada kauniyah. Nah, betul. Allah kehendaki, artinya Allah menghendaki, artinya di sini memang Allah sudah catat dalam takdir bahwa kemaksiatan ini terjadi. Di sini kemudian mereka melupakan hal-hal yang lain. Mereka melupakan bahwa pada hakikatnya Allah pun memberikan kepada hamba tersebut irada dan keinginan. Nah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min. Barang siapa yang berkehendak, maka silakan dia mengambil jalan untuk menjadi seorang kafir. Allah beri pilihan. Barang siapa yang berkehendak, silakan dia menjadi seorang yang mukmin. Berarti manusia memiliki pilihan, memiliki kehendak. Yang dengan itu apabila dia berbuat dosa, dia yang mendapatkan dosa. Yang dengan itu apabila dia mendapatkan berbuat amalan soleh, dia yang mendapatkan pahala. Nah, kalau memang kemudian perbuatan hamba tersebut akhirnya dikatakan itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin kemudian akhirnya Allah dikatakan mendapatkan dosa wala'iyadzubillah ketika bermaksiat? Karena itu perbuatan Allah. Karena. Nah, kemudian mendapatkan pahala ketika berbuat amalan saleh. Wah, Allah enggak butuh pahala. Kita hamba yang butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hulu. Ya. Wayahtajuna biqaulihi ta'ala. Tuh perhatikan permasalahan ini, bab ini, karena lumayan permasalahannya butuh untuk pemahaman yang benar agar tidak keliru. Wayahtajuna biqaulihi ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, na'am hum muhikuna fi annallaha khaliqu kulli syai'in. Benar, mereka memang benar ketika mengatakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan hamba. Allah yang menciptakan. Lakin laisa ma'nahu annal ibad laisa lahum fi'lun wala qudratun wala ikhtiyar fi'ali. Tetapi bukan artinya kemudian seorang hamba tidak memiliki perbuatan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pilihan. Nah, dalam perbuatan-perbuatan mereka. Fahadal isbatu jayyid, katanya Syekh di sini, ketika mereka Jabriyah menetapkan bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah, ini bagus. Lakin ghalaw fi isbatil qadar wa isbat umumi khalqillah azza wa jalla bi makhluqat wa isbat masyiati. Tetapi mereka berlebihan ketika menetapkan takdir. Hah? Baik. Sudah takdir. Ini ciptaan Allah. Iya, benar. Hah? Coba kalau mereka konsekuen seperti itu, ketika mereka berhujjah dengan takdir, ya. Ini Allah yang menciptakan. Anak mencuri seperti ini Allah yang menciptakan. Baik. Ini anak berzina sudah Allah tulis dalam catatan takdir. Berhujjah dengan takdir seperti itu. Nah, tidak pas. Tanya kalau gitu, oh betul ya seperti itu, betul? Ya sudah. Ini enak seperti ini. Hah? Sikat aja orang seperti ini. Pukul tempeling, nggak boleh marah. Hah? Nggak boleh marah. Sudah takdir. Seperti ini Allah ciptakan. Kamu jangan marah. Enak. Paham ya? Ini orang seperti ini sudah bukan mencari hak. Niatnya sudah bukan untuk apa namanya, pingin dia jahil kemudian pindah. Tidak. Ini orang pingin main-main. Nah sudah, kalau orang main-main seperti ini, marah enggak kira-kira dia? Kalau marah, sama. Nah, seperti itu. Ketika hak-hak engkau, kemudian engkau dizalimi, hak-hak engkau dikurangi, hak engkau dilanggar, engkau marah. Sementara hak-hak Allah Subhanahu wa taala kemudian engkau seenaknya berhujat dengan takdir, kita katakan takdir benar. Tetapi jangan lupa bahwa manusia memiliki kehendak. Manusia memiliki kudrah, kemampuan. Seperti ini. Nanti akan Syekh bawakan perumpamaan yang luar biasa. Baik. Fahadal isbatu jayyid lakin ghalau fi isbatil qadar wa isbati umum. Tapi mereka berlebihan ketika menetapkan bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, berlebihan bagaimana? Hatta salabu al-ibad af'alahum. Sampai mereka meniadakan dari hamba perbuatan hamba tersebut. Nah, ini hulunya di sini. Seperti itu. Wa qudratna. Wa qudratahum wa iradatihim wa ikhtiyarahum. Nah, bal ibad la tunsab ilaihim a'maluhum inda haula. Nah, ini hulunya di sini. Kata Jabriyah akhirnya sampai-sampai hamba tersebut tidak dinisbahkan kepadanya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan mereka kepada diri mereka. Tetapi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal antum kalau perhatikan dalam Al-Qur'an berapa banyak ayat, banyak sekali. Nah, yang menyebutkan bahwa ketika manusia beramal disebabnya kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ayat yang mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, itu mengatakan Allah mengatakan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Di situ Allah katakan dengan jelas perbuatan kalian, berarti hamba memiliki perbuatan. Nah, banyak ayat yang menyebutkan tentang perbuatan itu dikembali kepada hamba. Seperti itu. Mungkin kalau enggak ada seperempat Al-Qur'an, mungkin semuanya. Nah, ketika berjalan, ketika berbuat dosa, ketika yang lainnya menukilkan kisah-kisah dari umat yang terdahulu, kisahnya Yunus, kisahnya Yusuf, kisahnya Nabi Isa, Musa dan yang lainnya. Semua perbuatan makhluk dinisbahkan perbuatan tersebut kepada makhluk tersebut. Nah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah khalaqakum wa hum la yakhluqun. Kata mereka alasannya karena sungguhnya Allah yang menciptakan mereka dan mereka tidak menciptakan. Dan ini sudah terjawab. Ya, memang betul. Sebatas Allah yang menciptakan betul memang. Seperti itu. Tapi kan bukan berarti akhirnya kemudian kita seperti orang atau benda yang tidak memiliki kemampuan atau iroda, kehendak. Kita bukan seperti akhirnya mayat yang di hadapan apa orang yang memandikannya. Nah, selama hamba atau makhluk tersebut masih hidup, memiliki iroda. Seperti itu. Baik. Contohnya kata Syekh kita sebelum kita masuk kepada kelompok kedua, kata Syekh di sini bagus. Al insan yufarriqu bainal ikhtiyar wa bainal iqrar. Hatta al hayawana. Kata Syekh Rabi di sini, manusia itu pada hakikatnya, ini manusia yang normal ya, itu mampu membedakan gerakan yang sifatnya ikhtiar, artinya gerakan kita bisa berkehendak untuk berbuat, dengan gerakan iqrar. Iqrar itu artinya yang memang kita terpaksa. Enggak ada kemampuan kita untuk menolaknya, tapi kita bergerak. Contohnya jantung manusia. Ya. Kita berkehendak tidak tetap jantung selama manusia hidup akan berdetak. Pertumbuhan manusia. Ya kan? Ini perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan yang memang iktirar, tidak ada manusia tidak ada pilihan. Seperti itu. Nah, ini manusia bisa membedakannya. Bahkan kata Syekh, bahkan hewan al-hayawanat tufarriq bainal 'amal al-ikhtiyari wa 'amal al-ibtirari. Bahkan hewan pun bisa membedakan antara amalan yang di mana amalan tersebut ikhtiyari, bisa memilih, dengan amalan yang memang sudah mau enggak mau. wa yu'jibuni ma salun darabahu ahadul munakishin haula. Kata Syekh Rabi di sini, sungguh membuat takjub aku sebuah permisalan yang dibuat oleh seseorang yang berdiskusi dengan orang-orang Jabriyah atau nah Jabriyah tadi itu, ya. Kemudian orang ini mengatakan, al kalbu wal asad, kata orang ini. Coba lihat, anjing dan singa. Yufarriqani bainal mukhtar wa bainal ghairil mukhtar. Nah, kata Syekh Rabi di sini menukilkan permisalan yang dibuat oleh orang yang sedang mendebat atau berdiskusi dengan Jabriyah tadi itu. Anjing dan asad pun bisa membedakan. Ini perbuatan ikhtiar, ya. Yang dimana seorang bisa perbuatan ini bisa ada pilihan dengan yang bukan ikhtiar. Fa innaka idza ramaital kalba bihajarin la yadhhab lil hajar. Karena hajar laysa mukhtara. Wa innama ya'ti ilaik anta yuharibuka. Katanya Syekh di sini coba. Ketika menyebutkan orang ini tadi sedang berdiskusi dengan Jabriyah ini, kamu kalau melempar anjing mengganggu, ya, ada anjing nih, anjing herder yang kamu ganggu, kamu lempar batu. Nah, katanya Syekh di sini menukilkan orang tadi, ini yang namanya anjing gak akan pergi ke batu tadi, karena tahu batu tadi tuh gak memiliki pilihan. Datangnya ke siapa? Ke orang yang melempar. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan sesatnya orang-orang yang memakai atau meniadakan dalil. Nah, memang akhirnya ya subhanallah, namanya hidayah ikhwannya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur dapat hidayah. Akidah kita alhamdulillah, ala beritaufik kita mendapatkan hidayah di atas akidah yang benar. Seperti itu. Padahal secara teori subhanallah iya ya, tapi kok ternyata orang bisa melenceng. Seperti itu. Akhirnya hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, taufik membuat kita banyak-banyak bersyukur untuk kemudian terus berusaha mempertahankan taufik ini. Mudah memang. Coba di sini. Anjing ini enggak akan pergi ke batu tersebut, tapi pergi kepada engkau. Kemudian akan mendatangi engkau, memerangi engkau. Anjing ini hewan bisa beda. Seperti itu. Wal asad. Nah, singa. Indama tuwajjih lahu rasasah. Ketika engkau mengarahkan peluru senapan, la yadhhab ila rasasah yuharibuha wa innama yadhhab yuharibuka anta, kata Syekh di sini. Menukilkan ucapan orang tadi itu. Singa ketika engkau hadapkan kepadanya senapan, pistol, tidak kemudian mendatangi pistol tersebut atau peluru tersebut, tapi yang didatangi orang yang memegang senapan tersebut. Seperti itu. Paham. Hewan pun bisa tahu. Fitrah sudah hewan. Pada hakikatnya manusia seluruh makhluk bisa membedakan mana perbuatan atau gerakan yang gerakannya sifatnya ada pilihan dengan yang tidak. Seperti itu. Barakallahu fi. Karena ya'rif anna rasasah laisa laha ikhtiyar. Karena singa ini tahu, paham bahwa peluru tersebut tidak memiliki ikhtiar. Nah, seperti itu. Wa anta laka ikhtiyar. Dan engkau yang memiliki pilihan. Engkau yang berbuat. Seperti itu. Artinya di sini orang ini ingin menjelaskan bahwa ketika seorang hamba berbuat, walaupun itu di bawah takdir Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan tersebut memang berasal dari dirinya, pilihan tersebut yang berasal dari dirinya. Seperti itu. Nah, bahkan hal ini pun hewan bisa membedakan. Ini maksud dari Syekh ketika membawakan kisah. Fakaifa bil insan. Nah, kata Syekh di sini, maka bagaimana dengan manusia? Ini kelompok pertama yang tersesat dalam permasalahan perbuatan hamba. Akhirnya masuk juga pada permasalahan masyiatullah. Karena kaitannya erat, ya. Perbuatan perbuatan hamba benar-benar murni dari hamba tersebut, walaupun di bawah kehendak dan di bawah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya memang itu hamba tersebut yang berbuat. Nah, ini kaitannya dengan takdir, karena memang di bawah kehendak atau di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok kedua yang tersesat, Al-Qadariyah. Dari sini kita mengetahui bahwa berhujjah dengan takdir itu tidak selamanya benar, tidak selamanya diperbolehkan. Nah, ada dua kondisi yang seorang hamba boleh berhujjah dengan takdir dan tidak boleh pada selain keduanya. Kondisi yang pertama adalah ketika terjadi musibah, ya, nah, kecelakaan, jatuh, kepleset, saudaranya meninggal, anaknya meninggal, rumahnya terbakar, kehilangan, dicuri, musibah. Maka kita katakan qadarullah wa masyaa. Ini kita berhujjah dengan takdir. Dalam kondisi seperti ini syariat sudah takdir, mau apa lagi? Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, yang seorang hamba disyariatkan boleh atau bisa berhujjah dengan takdir ketika dia melakukan suatu kesalahan, suatu kekeliruan, suatu dosa, dan dia sudah bertobat dari kesalahan, dari kekeliruan, dari dosa itu. Nah, dalilnya kisah diskusi atau perdebatan antara Musa dengan Adam. Nah, sempat dalam pertemuannya tersebut Musa mengatakan kepada Adam bahwa sungguhnya dengan sebab engkau manusia turun dari surga. Nah, katanya Adam, atuhajjuni bisyai'in qaddarallahu alayya, apakah engkau mau berdebat dengan aku dalam perkara yang Allah sudah takdirkan terhadap aku? Tentunya dalam kondisi Adam sudah bertobat, ya kan? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, Adam menerima, artinya Adam bertobat kepada Allah, maka Allah terima tobatnya. Sudah. Nah, ketika Adam dan Hawa makan dari tumbuhan tersebut, dari pohon tersebut, yang akhirnya terbuka aurat mereka, kemudian Allah turunkan ke bumi. Setelah itu Adam dan Hawa telah bertobat, selesai tobat. Kemudian setelah itu Musa bertemu dengan Adam, menyampaikan hal ini. Nah, dijawab oleh Adam, sudah, engkau mau berdebat dengan aku, menyalahkan aku dalam perkara yang memang ini sudah takdir. Jadi dalam perkara suatu kemaksiatan atau suatu dosa atau suatu kesalahan atau suatu kekeliruan yang kita sudah bertaubat dengan taubat nasuha, boleh kita berhujjah dengan takdir. Maka dalam selain dua perkara ini terlarang, walaupun memang benar bahwa semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh ya ikhwan? Nah, baik, kelompok kedua yang tersesat dalam permasalahan af'ul ibad, perbuatan hamba, yaitu al-qadariyah. Al-qadariyah, kata saya di sini, fal-qadariyatu amanu bisyari'i wa ghalau fihi fa'addahum ghuluhum fil awamir wa nawahi ila inkar umumi masyiatillahi wa iradatihi wa khalikiyatihi li af'al ibad. Al-Qadariyah, mereka beriman dengan syariat. Syariatnya tidak main-main. Nah, zina haram-haram, enggak boleh. Minuman keras, enggak boleh diminum. Salah, dosa. Kalau yang tadi kan, anak berzina gimana lagi, kan gitu ya. Nah, anak minum minuman keras gimana lagi? Ya, kalau ini enggak, ini serius. Kalau pada hari ini serius, haram. Dengan syariat, hukum-hukum beriman, Masya Allah. Tetapi akhirnya hulu. Sampai mengantarkan, hulunya mereka ini mengantarkan mereka kepada apa? Mereka mengingkari masyarakat. Mereka mengingkari bahwa Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Seperti itu. Fakalu, kata Syekh di sini. Akal ibad laisat makhluqatan lillah wala tadkhulu fi nitaqi qudratihi li'annana idza qulna akal ibad makhluqatun lillah fa kaifa yuhasibuhum 'alayha fa yakunu hadza zulman. Kata mereka seperti itu alasannya. Nah, hujahnya seperti itu. Kata mereka, perbuatan hamba itu bukan makhluk Allah dan tidak masuk dalam kemampuan Allah. Allah tidak menciptakannya. Allah tidak menginginkannya. Karena, kata mereka, kalau kita mengatakan bahwa perbuatan hamba ini adalah makhluk Allah, maka, lah kok bisa akhirnya Allah memberi mereka atau menghitung amal-amal mereka? Kalau Allah ciptakan, berarti Allah berkehendak. Nah, kalau berkehendak, nah terus kemudian kalau dosa dihitung sebagai dosa, kemudian nanti dihukum, terancam dengan neraka. Nah, mereka, ini zalim. Ini kezaliman. Seperti itu kata mereka. Nah, dari sini, kita mengetahui bahwa ketika seseorang tidak membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah, ya seperti itu. Mereka membawa konsekuensi-konsekuensi dari diri mereka. Ketika Allah menciptakan, berarti menunjukkan bahwa Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak, berarti Allah ridho. Nah, ini konsekuensinya siapa? Tidak melazimkan. Ketika Allah menciptakan dan berkehendak dari sisi kehendak kauniyah, ai dari sisi takdir, kemudian Allah ridho terhadap perbuatan tersebut, tidak. Seperti itu. Nah, lah kalau coba antum perhatikan, sekedar niat baik ini hati-hati ya, kalau tidak diiringi dengan amalan yang benar, sama seperti Khawarij, minal kufri baru. Khawarij itu suka mengkafir-kafirkan orang. Itu pada hakikatnya dari mereka itu ingin lari dari kekufuran. Gak ingin terjerumus. Betul-betul berusaha. Oh ini salah, ini haram, ini dosa, ini kafir. Apa latar belakangnya kalau dilihat? Minal kufri farru. Mereka ingin lari dari kekufuran. Tapi akhirnya terjerumus dalam perkara-perkara yang besar. Sama. Seperti mereka ingin ini sekarang. Qadariyah ini. Mereka ingin mensucikan Allah. Mereka ingin menjauhkan bahwa Allah itu mendzalimi hambanya. Akhirnya membawa mereka kepada kekufuran. Bukankah seperti itu? Alasannya apa Abu Asma? Antum iya tadi. Anda tanya sekarang, alasannya apa? Enggak. Mereka ini sekarang ingin menafikan kezaliman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya membawa mereka kepada kekufuran. Apa alasannya? Nah, terus nah, siapa yang bisa jawab? Membantu Abu Asma. Mereka ingin menafikan Allah, ingin mensucikan Allah dari perbuatan zalim, akhirnya mereka terjerumus dalam dosa yang atau kemungkaran yang parah atau bahkan sampai kepada kekufuran. Ada yang tahu? Ahsan. Betul-betul ini sudah betul. Tapi ada, anak ingin penjelasan lebih lengkap. Sudah betul ya sebetulnya. Tinggal ditambahin. Kekufuran apa mereka yang terjatuh padanya? Abu Alif. Nah, mahsan tabarakallah. Berarti, nah, di sini menafikan rububiyah Allah. Berarti, betul. Sudah betul ini. Tinggal lanjutkan sedikit. Abu Zulfa. Tauhid? Lah, bukan. Ini sudah benar. Mereka menafikan rububiyah Allah SWT. Yang dengan itu akhirnya mereka terjerumus dalam kekufuran. Berarti apa? Mengingkari takdir. Bukan di sininya. Nah, Dr. Rudi. Nah, betul. Artinya, ahsan tabarak. Berarti mereka tanpa sadar, tahib, kalau perbuatan ini bukan ciptaan Allah, nah, tanpa sadar mereka menetapkan bahwa itu ada pencipta selain Allah SWT. Nah, orang kufar Quraisy saja enggak sampai seperti ini. Nah, paham ini ya, coba bayangkan. Ingin menafikan kezaliman dari Allah, niatnya baik, maka hati-hati. Sekedar niat baik, tapi kalau amal tidak mencocoki sunnah, ini bahaya. Tidak cukup. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini qadariyah yang mereka berlebihan dalam menetapkan syariat Allah, syariat agama Islam, akhirnya hulu untuk kemudian mereka mengatakan Allah ini berlepas diri, Allah ini maha adil, nah, Allah tidak ikut campur dalam kemaksiatan-kemaksiatan ini, perbuatan hamba ini. Nah, Allah tidak menciptakan kemaksiatan, tidak menciptakan perbuatan hamba. Berarti ada pencipta selain Allah. Faham tuan ya ikhwan, di sini ahlus sunnah wasat. Ya. Ahlus sunnah mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu benar-benar perbuatan hamba tersebut. Bukan perbuatan Allah. Nah, hamba memiliki kehendak. Walaupun kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan kehendak kepada hamba tersebut. Nah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah berikan ilham kepada hamba tersebut, kepada hati manusia. Mau fujur atau mau taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan. Karena Allah beri pilihan. Ingin takwa, ya maka beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ingin fujur, kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Celaka, rugi orang yang memenuhi hatinya dengan mengotori hatinya dengan al-fujur. Seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ini kan salah satu hujahnya Jabriyah. Coba antum perhatikan ayat tersebut. Wa ma ramaita idh ramaita. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Kata Jabriyah, lihat, di sini akan Allah yang melempar. Tapi mereka lupa potongan ayat yang pertama. Wa ma ramaita idh ramaita. Tidaklah engkau melempar ketika apa? Apa Allah katakan? Ketika engkau melempar, di sini Allah tetapkan engkau melempar. Tetapi pada hakikatnya, nah ini sudah Allah takdirkan, Allah kehendaki. Pada hakikatnya ini Allah yang melempar. Bagaimana menyatukannya? Sudah, hamba tersebut benar-benar berbuat, tapi di bawah kehendak Allah, di bawah takdir Allah, di bawah penciptaan Allah. Seperti itu. Selesai. Allah di situ ditetapkan, wa ma ramaita idh ramaita. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Berarti di sini ada penetapan hamba tersebut yang melempar, yang berbuat. Walakinallaha rama. Akan tapi Allah pada hakikatnya yang melempar. Dari situ ada pen atau ada dalil bahwa pada hakikatnya Allah yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Selesai. Ini alasan. Menetapkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menetapkan penciptaan Allah. Tetapi di saat yang bersamaan juga menetapkan bahwa hamba memiliki iradah, hamba memiliki keinginan, memiliki perbuatan dan pilihan. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Berbuat kemaksiatan, kemudian ingin membenarkan perbuatan kekeliruan kita ini dengan takdir, berhujjah dengan takdir. Nah, ini enggak boleh. Nah, walaupun benar bahwa kemaksiatan tersebut sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi enggak boleh. Enggak pas. Seperti itu. Ya makanya sama dengan kisahnya Umar ya. Hah, ketemu pencuri, kata pencuri, ya enggak mu'min, ada syi'un qaddarallahu alayya. Ini sudah takdir Allah tetapkan pada. Kata Umar, ya sudah enggak apa-apa, aku potong tanganmu, takdir juga. Jangan marah. Maunya orang ini, ya sudah dia mencuri, jangan dimarahi, jangan diapa-apain. Kata Umar, ya ini sudah enggak apa-apa, sudah tak potong tangan, tapi jangan marah. Itu. Nah, baru. Nah, qaddar Allah. Ada tergantung dalam ini saja bisa mungkin dikatakan seperti itu, tapi kalau dilihat dari akidah-akidah yang lainnya enggak mesti seperti itu. Karena Jabriyah pun ketika mengatakan bahwa kita enggak punya pilihan ya, kemudian ini adalah perbuatan Allah, itu juga konsekuensinya kuburan. Seperti itu. Berarti Allah berbuat zina. Kan gitu. Allah minum khamr. Karena ini perbuatan Allah, kata mereka. Nah. Baik. Kalau yang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Di murojaah, diulang-ulang biar tidak salah memahami. Karena ini namanya ini kan judulnya kitab ini akidah. Nah, hati-hati. Kalau terpleset dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab yang dhammah dibaca fathah, itu enggak insyaallah masih sebagian muhaddithin yalhan. Ya, bahkan Syu'bah Amir Mu'min bil Hadith terkadang dalam membaca hadis itu yalhan. Yalhan itu artinya tahu keliru. Ya, ini masih artinya bukan suatu perkara yang besar kecuali dalam membaca Al-Quran ya. Tapi kalau sudah salah dalam meyakini sesuatu, nah ini bahaya. Paham tuh ya, kawan? Barang. Subhanallah, hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekedar tambahan dalam permasalahan takdir ini penting juga. Kalaupun toh kita masih bingung, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak kebingungan, karena takdir ini hukum asalnya sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketika Allah tidak menyampaikan, tidak menyebutkan penjelasannya yang bagaimana, ya sudah, tinggal kita beriman. Kul amantu billah tsumastaqim. Selesai. Jadi dalam permasalahan takdir jangan terlalu berdalam-dalam. Kalau enggak paham, sudah, pokoknya beriman, yakin bahwa itu di bawah penciptaan Allah, di bawah takdir Allah, dan juga hamba memiliki keinginan. Selesai seperti itu. Barakallahu.